Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Masih lanjutan daripada pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang haramnya ghibah, membicarakan aib orang lain, dan perintah untuk menjaga lisan. Disebutkan dari dalam hadis nomor 1515. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, berbicara dengan suatu kata atau suatu ucapan, min ridwanillah, dari perkara atau dari ucapan yang diridhoi oleh Allah, ma yulqilah balan, yang dia tidak mengira ya dampak dari ucapannya tersebut, yarfa'uhullahu biha darajat, ternyata Allah angkat untuknya dengan sebab ucapan yang Allah ridhoi tadi darajat, derajat di sisinya. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, berbicara dengan suatu ucapan, min sakhatillah, dari yang dibenci oleh Allah, yang dimurka oleh Allah, la yulqilah balan, yang dia tidak mengira akibatnya, yahwi biha fi jahannam, menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita untuk berbicara dengan sesuatu yang Allah ridhoi, dengan sesuatu yang baik. Karena bisa saja seseorang berbicara dengan sesuatu yang Allah ridhoi, tasbih, tahmid, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, dia enggak mengira balasannya seperti apa. Ternyata Allah angkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Kita astagfirullah. Kita enggak mengira seperti apa balasannya Allah akan berikan. Tapi kita terus beriman dengan mengucapkan zikir subhanallah, astagfirullah. Nah, ternyata dari zikir yang kita senantiasa dawamkan itu, Allah angkat derajat kita dengan derajat yang tinggi. Sebaliknya, di dalam hadis ini juga memerintahkan kepada kita untuk jangan berbicara dengan sesuatu yang Allah murkai. Berapa banyak manusia berbicara tanpa dia mencerna. Mereka berbicara dengan sesuatu yang Allah murka. Ternyata ucapan yang dia tidak kira berdampak besar, ternyata menjerumuskan dia, menjadi sebab terpelantingnya dia ke dalam neraka jahannam. Iyadzan billah. Imsik lisanak, ihfad lisanak, pegang lisanmu, jaga lisanmu. Sungguh yang paling bahaya dari anggota tubuh kita ini adalah lisan. Berapa banyak gara-gara sebab lisan terjadi pertumpahan darah, permusuhan, pertikaian, gara-gara lisan, adu domba, namimah, dan lain sebagainya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi ahaditsu tsalatsah, tiga hadis ini, hadis yang tadi kita baca dan dua hadis yang kita baca pada pekan yang lalu, fi bayani khatarul lisan, menjelaskan tentang bahayanya lisan, wa annahu min a'dama ma yakunu min al-a'dha khuturah, dan lisan itu adalah anggota tubuh yang paling mempunyai bahaya. Yang ketika tidak dijaga, lisan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar ya terhadap keadaan hamba tersebut. Fil hadis al-awwal, di dalam hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh hadis pertamanya belum kita baca ternyata. Hadis pertama yang disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadman lima baina lihyaihi, siapa yang menjamin ya apa yang ada di antara dua jenggotnya. Dua jenggot maksudnya ya lisannya. Wa ma baina rijlaihi, menjamin bisa menjaga apa yang ada di antara dua kakinya. Kira-kira yang ada di antara dua kaki apa? Kemaluan. Adman lahul jannah. Aku menjamin untuknya al-jannah. Siapa yang bisa menjaga, menjamin keselamatan lidah dan kemaluannya, dia jaga lisannya dari berkata yang Allah murkai, dia jaga kemaluannya dari hal-hal yang Allah murkai, dia menjaga betul-betul, sehingga dia selamat dari menjaga keduanya, maka aku menjamin untuknya surga. Kalau kalian bisa menjaga lisan dan kemaluan, aku jamin untuk kalian surga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh lisan dan kemaluan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Rasul, man yatman li ma baina lihyaihi. Siapa yang bisa menjamin untukku, ya, dari apa yang ada di antara dua jenggotnya, itu pada lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, kemaluannya, adman lahul jannah, aku menjamin untuknya al-jannah. Nah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala alladhi baina lihyaini huwal lisan, yang ada di antara dua jenggotnya yaitu al-lisan. Walladhi baina rijlaini huwal farju, dan yang di antara dua kakinya adalah kemaluan. Sawa'un lirajuli awil mar'ah, sama saja. Mau itu laki-laki ataupun perempuan, kalau dia bisa menjaga lisan dan kemaluannya, Rasulullah menjamin untuknya al-jannah. Yakni man hafidha lisanahu wa hafidha farjah, siapa yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Hafidha lisanahu anil qawlil muharram, dia menjaga lisannya dari perkataan yang haram. Minal kadzib, dari dusta. Wal ghibati, dari ghibah, membicarakan aib orang lain. Kekurangan aib, ya, kekurangan orang lain yang tidak sepantasnya untuk disebarkan. Menjaga lisannya dari namimah, adu domba, menukil perkataan dari A ke B dalam rangka untuk merusak hubungan. Walghish, dan berbuat curang. Waghairi dzalik, dan yang lainnya dari perbuatan lisan yang Allah haramkan. Wa hafidha farjah, dia menjaga kemaluannya. Minaz zina wal liwat, ya, wa wasaila dzalik, dia jaga kemaluannya daripada zina, ya, ataupun liwat, zina dengan lawan jenis, ya, waliwat dengan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, seperti kaum Lut, ya dan billah. Qala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadman lahul jannah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin untuk mereka yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, yaitu dengan al-jannah. Nah, idza hafizta lisanaka wa hafita farjak, kalau engkau menjaga lisanmu dan menjaga kemaluanmu, maka Rasulullah menjamin untukmu al-jannah. Fazallatul lisani kazallatil faraj, tergelincirnya lisan itu sama seperti tergelincirnya kemaluan. Khatiratun jiddan, sangat berbahaya. Nah, wa inna maqarana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahuma li'anna fil lisani syahwatul kalam. Kenapa Rasulullah menggandengkan antara lisan dengan kemaluan? Karena kata beliau, kata Syekh Utsaimin, karena di dalam lisan itu mempunyai syahwatul kalam, syahwat, nafsu, keinginan untuk berbicara. Maka kalau orang sudah doyan ngomong, ya, suka dusta, suka ghibah, suka namimah, suka ini, jadi hobi. Duduk sini ngomongin orang, duduk sini gunjingin orang, duduk sini ngadu domba, duduk sini nyebarin fitnah dan lain sebagainya. Penyakit. Ya. Demikian juga orang yang sudah tidak bisa menjaga kemaluannya. Ya. Pisah sama istrinya sebentar saja, sudah cari apa? Pekerja komersial. Ya. Barakallahu fikum, na'udzubillah. Qala fa katsiru minan nas, maka banyak dari manusia, ya talazzazu idza takallama fi a'radin nas, senang, merasa nikmat ketika sedang membicarakan kehormatan orang lain. Ini penyakit. Ya. Nah. Wa tafakkahu wal iyad billah, dia bahagia, dia senang gitu kayaknya kalau lagi ngomongin orang. Wah, terus sampai berbusa mulutnya. Nah. Jadi hobi. Hobinya apa? Ngomongin orang. duduk di sini ngomongin orang, duduk di sini jelekin orang, duduk di sini namimah, adu domba. Jadi kebiasaan, jadi hobi. Mempunyai syahwat, kecenderungan. Qala wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Ya, dan apabila mereka kembali ila ahlihim kepada kaumnya, in qalabu faqihin, mereka kembali dengan keadaan bahagia, senang habis ngomongin orang. Habis ngadu domba orang. Akhirnya ribut si A dengan si B, ribut. Al-Mutaffifin ayat 31. Qala fatajiduhu ahabba syai'in indah, maka kamu dapati sesuatu yang paling dia suka, ayatakallama fi a'radinnas, ketika berbicara ya tentang kehormatan manusia. Tahu enggak si fulan? Tuh hamil di luar nikah. Tahu enggak si fulana? Dia begini-begini. Subhanallah. Qala wa minan nasi may yahwi al-kadzib. Banyak di antara manusia yang hobinya berdusta, syahwatnya dusta. Datang ke sini ngobrol ke sana kemari dusta. Ya. Ada aja dusta yang diselipin. Entah ditambah atau dikurangin. Kayaknya kalau ngomong tanpa ditambahi dengan dusta seperti masakan tanpa garam, kayaknya kurang asik. Gitu ya. Allahul musta'an. Maka orang yang suka berdusta, dia diuji, ya. Diuji dengan lisan yang terus senang berdusta. Maka siapa yang senang, dia lihat pada dirinya. Kayaknya saya suka banyak dusta. Pegang, ya. Kalau kita mau memperbaiki diri, jangan banyak bicara. Ya, jangan banyak bicara, terutama mereka yang suka berdusta. Qala fatajidu ahsana syai'in indahu huwal kadzib. Ketika orang itu suka berdusta, maka kamu akan dapati bahwa sesuatu yang paling dia suka adalah dusta. Wal kadzibu min kaba'iriz dzunub, padahal dusta itu termasuk dosa yang sangat besar, digolongkan sebagai dosa-dosa besar. Ya. La siyama idza kadziba bil kalimah liyudhika bihal qaum, apalagi berbicara berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wail, celaka. Liman haddatsa fakadziba, yang berbicara kemudian dia berdusta, liyudhika bihil qaum, untuk membuat orang lain tertawa. Wailun lahu tsumma wailun lahu, celaka dia, kemudian celaka dia. Wa amma tsani, adapun yang kedua, alladzi qarana bainahu wa baina syahwatil kalam, kadzalika syahwatun nisa. Demikian juga yang Rasulullah sandingkan dengan al-lisan tadi, yaitu syahwat an-nisa, ya, kecenderungan syahwat kepada perempuan. Fa innal insana majbulun ala dzalik, memang manusia diciptakan dengan mempunyai tabiat cenderung terhadap lawan jenisnya. Ya, la siyama idza kana syaban, apalagi terhadap para pemuda, ya. Para pemuda lagi besar-besarnya, ya, lagi apa? Masa-masanya, ya, pubertas. Fa idza hawala hafidha hataini asyahwataini, maka kalau dia bisa menjaga dua syahwatnya ini, syahwat lisan dengan tidak berdusta, mengadu domba, namimah, dan menjaga syahwat kemaluan dengan tidak berzina, dhammanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahul jannah, Rasulullah menjamin untuknya al-jannah. Hadza jazaohu, ini balasannya. Li'annahuma khatiran, karena keduanya sangat bahaya, sangat membahayakan dia dan orang lain. Maka tatkala dia bisa menjaganya, Allah Subhanahu wa taala jamin untuknya, ya, al-jannah. Maka para pemuda yang punya anak muda, cepat nikahin, ya, cepat nikahin, daripada terjatuh ke dalam perzinahan. Kita lihat ini anak suka, sudah mulai apa, tertarik dengan lawan jenis, ya. Mulai gaunan lawan jenis. Maka mau itu perempuan mau laki-laki, cepat coba ikhtiar, bicarakan, kamu abi nikahin. Di Indonesia sudah biasa, di Yaman sudah biasa. Anak usia 18 tahun nikah biasa. Laki-lakinya 18, perempuannya 15, udah biasa. Lu belum punya kerja, bapaknya yang ngejamin. Iya. Yang penting anaknya selamat dari perzinahan. Dia nikahin, bapaknya yang menanggung. ya, bapaknya si laki-laki dan bapaknya si perempuan juga ta'awun, saling ta'awun, ya, barakallahu fikum. Nah, sampai anaknya, ya, anaknya sama-sama belajar di markis, yang laki-lakinya belajar, yang akhwatnya juga belajar. Nah, dibiayain sama orang tuanya sampai anaknya mampu untuk cari pekerjaan sendiri, ya, barakallahu fikum. Ya, segini besar penjagaan mereka terhadap putra-putri mereka. Qala kadzalika aidan alhaditsu tsani, demikian juga hadis yang kedua. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu ucapan, la yatabayyanu fiha, yang tidak dia teliti ini ucapan benar atau enggak, ini ucapan bisa membahayakan atau tidak, ini ucapan ada maslahatnya atau tidak. La yatabayyanu fiha, dia tidak teliti ucapan yang mau dia ucapkan, ya. Nah, tidak ditimbang ucapannya apakah akan menyakiti saudaranya, apakah akan membahayakan saudaranya, ya, barakallahu fikum. Yazilu biha finnar, dia akan tergelincir ke dalam neraka disebabkan ucapannya tadi, ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib, masuk ke dalam jahannam yang jauhnya, ya, antara yang jauhnya sejauh timur dan barat. Subhanallah. Kata Syekh al-kalimah la yatabayyanu fiha, kalimat yang tidak dia teliti maknanya lam yata'akkad, belum dia pastikan itu kejujuran atau bukan, itu berita yang pasti atau bukan, ya. Nah, ini membahayakan atau tidak, ini ada maslahatnya atau tidak. Yang kulma sami, dia terus langsung nukil apa yang dia dengar, masih katanya-katanya langsung dinukilkan, khabar gak tahu benar apa enggak langsung disampaikan. Nah, ya, apalagi berbicaranya mengenai keputusan-keputusan sekolah misalnya, ya, atau keputusan-keputusan, ya, markis. Markis mempunyai keputusan musyawarah dengan para pengurusnya. Ada keputusan ini, enggak tanya, enggak apa langsung. Oh, si fulan kenapa enggak diterima sekolahnya? Si fulan kenapa dikeluarkan? Si fulan berspekulasi sendiri-sendiri. Ini begini, pengurusnya ini begini. Enggak, tanya kenapa dikeluarkan. Ya. Pengurus punya apa? Ada majelis musyawarah, dilihat kenapa dikeluarkan? Apa penyebabnya? Kenapa si fulan tidak diterima padahal yang lain diterima sekolahnya? Itu semua berkaitan dengan, ya, keputusan bertanya, ya. Karena hal tersebut tidak dibuka secara umum demi kemaslahatan orang tersebut, khawatir bikin malu. Kalau disampaikan secara umum si fulan begini-begini, kan malu. Ya, maka kalau mau ta'akad, ya, ta'akud datangi. Kenapa si fulan dikeluarkan? Kenapa si fulan tidak diterima? Kenapa si fulan begini dan begitu? Ya. Barakallahu fikum. Jangan berbicara mengenai hal-hal yang tidak ada urusannya dengan kita, tidak ada sangkut pautnya dengan kita, karena ini akan menimbulkan kerusakan. Nah, qala fatajiduhu yatakallamu bil kalimah, kamu dapati dia berbicara dengan suatu ucapan yang tidak dia teliti dan dia tidak tersabut, la yadri ma'naha, tidak tahu apa maknanya, ya, yazilu biha finnar, dia tergelincir ke dalam neraka, ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Allahumma musta'an. Satu ucapan yang dia tidak fikirkan dampak buruknya, akibatnya bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka yang sejauh timur atau lebih jauh daripada timur dan barat. Nah. Qala wa masafatu ma bainal masyriq wal maghrib ba'idatun jiddan. Jarak antara timur dan barat itu sangat jauh sekali. Nisful kuratil ardiyah, setengah dari bumi, ya, timur dan barat setengah dari timur, setengah dari bumi. Wa ma'adzalik, tetapi dengan itu, dengan jauhnya timur dan barat yang setengah bumi itu, kalimatun wahidah, satu ucapan, zalabiha finnar ab'adu mimma bainahuma, satu kalimat yang dia ucapkan bisa menjatuhkan dia ke dalam neraka yang jauhnya antara atau lebih jauh dari antara timur dan barat. Hadza yadullu ala wujubi ta'akkud mimma tatakallamu bih. Ini menunjukkan wajibnya kita semua untuk meneliti setiap apa yang mau kita ucapkan. Ya, baru katanya-katanya, qila wa qala, katanya si fulan begini, katanya si fulan sudah tersebar ke sana. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Qala fatasabbat wasbir, maka teliti dulu kebenarannya, wasbir dan bersabarlah, wala tasta'dil, jangan tergesa-gesa untuk menyampaikan, apalagi itu berkaitan dengan kehormatan orang lain, ya. Jangan buru-buru menyampaikan, apalagi berkaitan dengan kehormatan orang lain yang akan menciderai kehormatannya, kemuliaannya, ya. Barakallahu fikum. Dan jangan bertanya kepada yang tidak tahu juga. Sudah kita enggak tahu, tapi tanyanya kepada yang enggak tahu. Ya, seperti tadi, keputusan sekolah. Nanyanya sama yang bukan pengurus. Nanti begitu sampai ke orang ini, nanya ke yang lain. Gitu ya. Yang dipahami berbeda dari apa yang disampaikan orang pertama. Jadi hakikatnya kita bertanya dengan orang yang enggak tahu apa-apa itu lagi menyebarkan. Ya. Lagi menyebarkan isu. Ya. Karena bisa saja yang diceritakan berspekulasi lagi, hanya dia ceritakan begini ditambahin lagi, ya. Barakallahu fikum. Muncul tuduhan-tuduhan yang menciderai kehormatan sekolah misalnya. Nah. Barakallahu fikum. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wasbir. Bersabarlah. Tatasabbatu wa tayatabayyanu lakal amr. Ya, hatta tatasabbatu wa yatabayyana lakal amru. Wa yatabayyana lakal amru, sampai tetap, ya. Penelitiannya benar, ya. Tentang apa yang terjadi itu benar. Baru kalau memang itu tidak menimbulkan mafsadah kerusakan, silakan disampaikan. Tapi sekiranya setelah kita mengetahui dan kita timbang ini bakal membahayakan, ini merusak ini, maka jangan disampaikan. Ya. Barakallahu fikum. Qala in ra'aita maslahatan fil hadis fatahaddats. Kalau engkau melihat maslahat dengan membicarakannya, menyampaikannya, maka berbicaralah. Wa idza lam tara maslahatan fil hadis faskut. Tapi kalau engkau tidak melihat adanya maslahat dalam ucapanmu tadi, maka diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah. Qala al-hadis tsalits, adapun hadis yang ketiga yang tadi kita baca, yaitu anna rajula yatakallamu bil kalimah, seseorang berbicara dengan suatu ucapan, min ridwanillah, dari yang Allah ridhoi. Yakni kalimah turdillah, ucapan yang Allah ridhoi. Ka Quran, baca Quran, wa tasbihin, wa takbirin, ucapan tasbih, ucapan takbir, ucapan tahlil, amrun bin ma'ruf, ya, perintah, amar ma'ruf, wa nahi mungkar, wa ta'limun nas, wa ta'limul ilm, mengajari orang manusia ilmu, ya, wa islahi dhatal bait, mendamaikan antara dua orang yang bertikai, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang Allah ridhoi. La yulqi laha balan, dia enggak mengira kebaikannya itu dampaknya apa. Yang penting dia melakukan amal soleh saja. Ya, ini kebaikan, udah baca Quran. Ini kebaikan, zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Ya. Dia enggak mengira apa dampak kebaikannya. Yang penting kebaikan, udah ucapkan saja, lakukan. Nah. Qala yakni la yazunnu annaha tablugh bihi ma balag. Dia tidak mengira akan mendapatkan derajat yang tinggi dari ucapannya tadi. Ya, daripada mulut dipakai untuk berbicara kotor, lebih pakai tasbih, tahmid, takbir. Nah. Gitu ya. Dan dia enggak mengira balasan apa yang akan dia dapat. Yang penting itu yang Allah ridhoi, udah ucapkan saja. Ternyata Allah angkat derajat yang, ya, yang tinggi dengan sebab tasbih tahmidnya tadi. Nah. Wa 'alal 'aks, sebaliknya. Rajulun yatakallamu bil kalimah, seseorang berbicara dengan suatu ucapan, min sakhatillah, dari ucapan yang Allah murkai. La yulqilaha balan, yang dia enggak kira, dia kira dengan ucapannya Allah tidak akan membalasnya, tidak diteliti dulu. Yazilu biha finnar, bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Li'annahu takallama biha wala dhanna an tablugha ma balagha. Karena dia berbicara tanpa memikirkan apa yang akan dia dapatkan. Ternyata balasannya apa? Dimasukkan ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Katsirun minan nas, banyak dari manusia. Tajiduhu yas'alu an fulanil 'asi. Yaqul hadza utruku. Wallahi ma yahtadi bihi, wallah ma yaghfirullah. Ada orang berbuat maksiat atau ada orang yang sudah kita dakwahi. Kemudian ditanya, bagaimana si fulan? Wallah demi Allah, dia enggak akan dapat hidayah lagi. Demi Allah, dia enggak akan diampuni sama Allah. Nah, ya, mendahului Allah. Mendahului keputusan Allah. Maka jangan berbicara seperti itu. Ketika kita sudah berdakwah, kemudian orang ini susah didakwahi, jangan berbicara dia sudah tertutup mata hatinya, enggak akan dapat hidayah. Allah enggak akan ampuni dia. Ini melampaui batas. Yang bisa saja menyebabkan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Perhatikan hadis berikut. Kana rajulun 'abid yamurru bi rajulin 'asi. Seorang laki-laki yang ahli ibadah melewati seorang yang pemaksiat. Fa yaqulu hadza rajulul 'abid, berkatalah laki-laki ahli ibadah ini, wallah la yaghfirullahu li fulan, Allah enggak akan ampuni dia. Ini kepada orang yang berbuat maksiat tadi. Ungdur wal iyadu billah, tahajjar wasian, berluas-luas dalam berbicara, melampaui batas, mendahului ketetapan Allah dengan mengucapkan wallahi la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan ampuni dia. Nah. Li'anna rajulal 'abid hadza mu'jab bi amalihi. Laki-laki ini merasa takjub dengan amalannya, merasa dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah. Begitu melihat ada orang yang bermaksiat, merasa bangga dengan amalannya dengan mengatakan dia enggak akan dapat hidayah. Ya, Allah enggak akan ampuni dia. Nah. Qala yara nafsahu yamunu bi amalihi ala rabbih. Ya, dia mengira dengan amalan yang dia kerjakan bisa berbuat sekehendaknya terhadap Allah Azza wa Jal. Wa ka'anna lahul minna, seakan dia yang memberikan taufik kepada Allah. Faqala wallahi la yaghfirullahu li fulan, dengan mengatakan demi Allah tidak akan Allah ampuni dia. Maka apa kata Allah? Ya, disebutkan di dalam hadis, ketika laki abid tadi, ahli ibadah tadi berkata kepada asi, man dallazi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan. Siapa yang berani berbicara mendahului aku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Kata Syekh, al-mulku was-sultan liman? Kekuasaan, kerajaan itu milik siapa? Allah. Fahuwa laisa laka hatta taqul, ya, sama sekali bukan ada di tanganmu sampai-sampai kamu berani mengatakan demi Allah tidak akan Allah ampuni dia. Naam. Apa kata Allah? Fa inni qad ghafartu li fulan, sungguh aku telah mengampuni fulan, wa ahbattu amalak, dan aku menghapus dosa, menghapus perbuatanmu, menghapus pahala pahala amal solehmu tadi. Subhanallah. Nah, ada seorang abid ahli ibadah melewati seorang pemaksiat. Karena dia merasa ahli ibadah banyak ibadahnya, begitu melihat orang yang berbuat maksiat merendahkan. Ya, si fulan pemaksiat, Allah enggak akan ampuni dia. Sudah terlalu banyak maksiatnya, dosanya. Ya, berani melampaui batas, ya, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berkata demikian, kata Allah, yang melampaui batas, melebihi, mendahului aku dengan mengatakan aku tidak akan mengampuni dia, sungguh aku telah ampuni dia dan aku hapus amalanmu, aku hapus pahalamu. Nah, barakallahu fikum. Kalimatun wahidah sorot sababan lihubuti amalihi. Satu ucapan menjadi sebab hapusnya seluruh amalan kesolihan yang dia lakukan. Dengan dia bangga diri dengan perbuatannya dan mengucapkan Allah tidak akan ampuni dia, ternyata apa? Allah ampuni dia dan Allah hapus pahala ahli ibadah tadi. Ya dan billah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan dengan kajian siang hari ini menjadikan kita lebih berhati-hati lagi di dalam berkata. Ya, kalau kita mau berbicara, pikir dulu. Kalau kita mau komentar, pikir dulu. Kira-kira ucapan ini, komentar ini bakal menyakiti saudara kita atau tidak? Bakal menyinggung perasaannya atau tidak? Ya, terkadang ikhwah bercandanya berlebihan. Ya, masih. Terkadang anda lihat bercandanya berlebihan. Yang saya sendiri, andai saya di posisi dia, tersinggung saya. Gitu ya. Andai saya yang di posisi orang yang dicandain, tersinggung. Apakah dia tidak berpikir dengan ucapannya akan menyinggung saudaranya tadi? Nah. Ya. Maka barakallahu fikum, kalau mau komentar, kalau mau bertanya tentang sesuatu, memojokkan tentang seseorang, ya, pikir. Kira-kira ucapannya ini bakal menyinggung perasaannya atau tidak? Bakal ada kerusakannya atau tidak? Ya. Kalau dari ucapannya ini bakal ada kerusakan, diam. Ya. Kalau tidak ada kerusakan, insya Allah tidak ada yang tersinggung. Pikir lagi, ada maslahatnya enggak dengan berbicara ini? Ya, barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak ada maslahat, maka lebih baik diam. Kalaupun mau berbicara, berbicara yang mubah. Dan niatkan untuk menyenangkan saudara kita. Ya. Qala salaf, ketika kita berbicara pada saudara kita, dengan niat untuk menghibur hatinya, menyenangkan hatinya, ujir ta'ala dalik. Engkau diberikan pahala atas itu. Kita basa-basi, assalamualaikum, kaifa haluk ya akhi, gimana kabar antum, keluarga sehat? Atau ketemu orang di jalan, assalamualaikum, gimana kabarnya pak, sehat? Kira-kira senang gak antum di jalan ketemu orang, ditanya, gimana kabarnya pak, sehat? Keluarga sehat? Mudah-mudahan panjang umur ya. Senang gak? Senang. Maka kata Syekh, ketika anda berkata, bertanya atau berucap dengan suatu ucapan kepada saudaramu, dengan niat untuk menyenangkan dia, maka engkau mendapatkan pahala atas ucapanmu tadi. Ucapannya mubah, tapi bisa menyenangkan hatinya dengan nanya kabar, ya, barakallahu fikum. Insyaallah, ya, dengan demikian apa yang dia kerjakan selalu dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjauhkan dirinya daripada apa yang dapat menimbulkan murka Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.